Menjuah-juah, Bang. Ah. Abang Kai beri tanah. Iya, aku mendai-mendai saja. Mendai-mendai juga. Betul. Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang. Ya, kemana saja aku tinggal? Ke gunung. Ngapain? Kita nanam jeruk. Iya. Mana jeruknya? Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan. Oh, betul. Ada dengarkan, Dek. Kalau mau isik berbalas pantun begitu wasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua. Pucuk Pisang Dua? Iya. Wah, mantap kali, Bang. Iya, mainkanlah. Aduh, aduh. Dengar abang ini ya. Ah. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya. Iya. Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya. Betul. Dengarkan, Nek. Iya. Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama. Kalau gitu, Bang, mainkan. Iya. I love you. Iya, bukan main silih. Sedap kali kan? Iya. Ah, bunga capek-capek. Iya, dengarkan deh. Aku sungguh bunga cempaka ditaruh di sanggul si anak dara. Pucuk pisang dua lagu dibuka, kita teruskan lagu yang berikutnya. Oh, oke. Malam hari hujannya rintik, rintik membasahi bunga di taman. Kita mainkan lagu Embun Munitik, dirangkaikan dengan joget Sri Taman. Iya. Kalau begitu, kita mainkanlah musiknya. Dengarkan nih. Iya. Orang di kampung membuat panggir buat mandian di bulan puasa. Kita beralih ke joget siput air. Biar gembiralah kita semua. Betul bang. Lagu Melayu kita dendangkan. Lagu salingnya bermacam-macam. Kalau gitu bang katakan, ayo menari cari pasangan. Betul. Mainkan musik. Mainkan. Ladies and gentlemen, kalau lapar makan bisa boleh. Mari bergoyang. Ayo, dengarkan ya. Kalau guruh sudah didengar, jangan lupa membawa payung. Bermacam-macam lagu didengar. Kok belum dibawa Siti Payung? Sebelum hujan sedia payung. Iya. Begitu pepatah Melayu lama. Betul. Yang diminta lagu Siti Payung. Tentu ada lagu cepatnya. Iya, gesek biola dipukulah gendang. Tabuhkan cepat biar tahu tarinya. Lagu pecahnya joget air pasang mari semua. Kita bergembira. Musik. Iya. Oh, itu sudah pasti dong. Yap, kita main ke. Pergi tamasya ke Pulau Seribu, sungguhlah indah pemandangannya. Ku minta musik peserta lagu, kita dengar lagu yang lainnya. Kita mainkan? Kita mainkan. Ayo. Lanjut. Kalau menari kita melenggang, kalau berpantun ada sampiran. Betul. Kita semua bersenang-senang. Ya. Kita suruh lagu joget Seribu Impian. Betul. Kita mainkan musik. Musik. Musik. Sedap nih sih, betul. Iya, memang menjilat kali nih, Bang. Ambil semangka hendak dibelah. Iya. Kalau kurang dibeli lagi. Coba nyanyikan Senandung Musalma. Iya, betul. Pecahannya Joget Rosmali. Iya, betul. Dengarkan deh. Anak dara memakai genta kalau menari bukan main handalnya. Kalau lagu itu yang diminta, iya, kita suruh mainkan musiknya. Musik. Sampai sebentar di kampung lala. Mari kita berbantu dia agar hati menjadi senang. Kalau tuan ke Tanjung Pura, jangan lupa membeli dodol. Mari kita bersukaria menghilangkan hati yang dongkol. Ya, go. Aduh. Kenapa? Enak. Ya, dengarkan dek. Cantik sungguh si burung enggang hingga berkicau di kayu jati. Tolong buatkan lagu cubit sayang. Biar senang rasa di hati. Cubit. Yeah. Masalah cubit, saya yang punya itu, Bang. Bagaimana tidak dibenang? Kalau dibenang memutus tali. Yeah. Supaya Abang merasa senang, ayolah sama kita menari. Betul. Main gelap, Busey. Pengobat badan sehat selamat. Cubit-cubit tanda sayang, senyum diberi tanda cinta. Cubit-cubit tanda sayang, walau sakit tambah besar. Lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi, lag Iya, Sile. Sedap betul. Kita meriahkan lagi? Iya, betul. Itulah kamu sangsi. Iya. Kalau dikupas si buah salak, ada yang putih, ada yang merah. Betul. Biar suasana bertambah kocak. Mainkan dulu senandung mas merah. Betul. Dengar ke pula nih. Pedas rasanya si cabai merah membawa jaring pergi ke laut. Betul. Kalau senandungnya lagu mas merah, bagaimana kalau pecahnya joget sampah laut? Bisa. Oke. Mainkan musik. Musik. masalah jadi ringan. Kalau tuan ke tebing tinggi, jangan lupa membeli lemak. Kepala tak peninglah lagi, hatiku pun menjadi senang. Apa dihabiskan sih, Le? Apa pula aku dimarahi? Siapa? Orang habis sendiri. Iya, habis sendiri nih. Iya. Oh, berarti sudah cukup waktunya. Iya. Ah, sampai jumpa lah kita yang berikutnya, ya kan? Iya. Ah, ah, mujur-mujur. Ah, ah, sampai jumpa. Wassalam.